berbeza wajah ayunya tetap asli. Kalau memilih di sini, apa kata di sana? Kalau ku pilih di sana, di sini akan terluka. Perlukah aku pilih keduanya? Bahagia kasih.